Sayang, sadarkan mendua sayang. Pikir lagi dan dengar kembali lagu ini. Kau menyinari sepenuhnya di dalam sanubari. Anak kata pergi, itu hanya mimpi. Cause all I wanted you, dan masih menjadi yang pertama di dalam hati. Sayang cinta takkan ada rasa tepi. Dengar ini saya bernyanyi untuk kau. Biar saya hapus kopu air mata. Percaya sayang saya kan tetap ada. Setelahkan tinggalkan koi sendiri. Saya di sini akan selalu temani. Saya jaga kau tidur sampai kau sono. Tak usah kau ragu mari sayang saya follow. Banyak cerita yang harus kau dengar. Saya masih sayang kau dan selalu saya gemar. Ada alasan untuk saya beralih karena kau yang selama ini saya cari. Tetap di sini dan takkan saya ganti. Saya bertahan karena cinta yang selimuti saya bawa. Tempuh cerita dalam doa. Saya pasti ada untuk kau senantiasa. Saya berjanji untuk buat kau bahagia karena kau bagian dari satu mimpi indah. Sayang saya ada selalu di samping. Tak usah ragu sayang dari sapolong. Kau saat tidur dan terlelap sampai kau sono. Saya jaga kau. Jangan sedih. Hapuslah air mata yang basahi kau pipi. Tak usah khawatir sayang saya ada. Dan ragukan, saya selalu ada dan berikan cinta yang nyata dan takkan sampai kau bisa terlantarkan. Peganglah tanganku dan bersandarlah terus di pundakku. Percaya padaku, kau takkan kesepian selagi ada aku. Yeah baby, I love you more than anything in this world. Yeah baby, I hope you can understand when you listen to the song, baby. I promise to marry you on the day. Remember to keep praying and trusting God, always love me. Girl, I bring my heart still for you. Kaulah jawaban dari cinta takkan berlalu. Waktu sulit pisahkan, tulus beralaskan. Maka dari itu ku tak mampu menjauh. Tuhan pertemukan ada maksud tersendiri. Syukur akan cinta yang bersemi tiap hari. Kau akan terjaga selalu dalam sanubari. Doa saling topang agar kuat untuk berdiri. Ku senantiasa ada bila waktu mencekam. Ku mulai bersama tanganmu yang ku genggam. Takkan ku biarkan kau gundam. Jangan ada sesuatu pun yang kau pendam, yeah. Hapus rasa ragu yang mengganggu. Selama ku dan kau masih bersatu. Kan terselip manis dalam kargo. Takkan jauh ku penghibur sangkataku.